menjauh darimu. Kehadiranmu dalam hidupku ini, tulus cinta kau berikan padaku. Kau mengerti akan keadaanku, suka duka bersamaku. Suka duka.